apakah yang akan terjadi terhadap Prabu Purbaya dan Asmarani di dalam gua yang sepi itu? Lalu bagaimana dengan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT Kaldu Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.